Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan mempelajari hukum sujud sahwi bagi makmum. Bagi makmum yang sahwi di belakang imam. Ya. Makmum yang dimaksud di sini ya yang tidak masbuk ya. Dan yang masbuk nanti ada rinciannya. Jadi intinya bagaimana hukumnya? Apa, bagaimana hukumnya ya? Apabila makmum mengalami sahwi di belakang imam, makmumnya yang sahwi, imamnya tidak, dia yang sahwi. Ada dua rincian. Rincian yang pertama, makmum yang tidak masbuk. Bisa difahami ya, makmum yang tidak masbuk artinya dia tidak ketinggalan satu rakaat sekalipun. Jadi dia dapat seluruh rakaat utuh bersama dengan imam. Ya, jadi dia tidak masbuk. Nah, jika makmum yang tidak masbuk sahwi di belakang imam, ia tidak wajib sujud sahwi. Ia tidak wajib sujud sahwi. Ini mazhab seluruh ulama. Kecuali makhul. Ya. Kecuali makhul. Satu-satunya ulama yang dinukil menyelisihi perkara ini adalah makhul. Yang lainnya semuanya mengatakan demikian. Dan ini telah dirajihkan madhab jumhur ini oleh Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Dalam masalah ini terdapat tiga dalil yang disebutkan. Bahwa makmum yang tidak masbuk jika mengalami sahwi di belakang imam, dia tidak wajib sujud sahwi. Ada tiga dalil yang disebutkan. Hadis yang pertama, dalil yang pertama adalah hadis Ibnu Umar. Dalil yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Laisa ala man khalfal imami sahwun." Laisa ala man khalfal imami sahwun. Fa in sahal imamu, fa in sahal imamu, fa alaihi wa ala man khalfahu sahu, fa alaihi wa ala man khalfahu sahu. Laisa ala man khalfal imami sahun, artinya tidak ada bagi orang yang mengalami sahu, yakni tidak ada sahu gitu. Tidak ada hukum sahu. Sahwi. Tidak ada hukum sahwi bagi orang yang salat di belakang imam gitu. Tidak ada sahwi bagi orang yang salat di belakang imam. Jadi jika dia lupa mengalami sahwi itu tidak dianggap gitu. Tidak wajib sujud sahwi itu maksudnya. Fa in sahal imamu, jika imam yang sahwi, fa alaihi, maka wajib atas imam yang sahwi itu, wa ala man khalfahu as-sahwu, dan atas orang yang ada di belakangnya, yakni makmum yang sholat di belakangnya, ya, sujud sahwi. Jika imamnya mengalami sahwi, wajib atasnya, dan bagi makmum yang sholat di belakangnya, sujud sahwi. Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dan Al-Baihaqi. Dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dan Al-Baihaqi. Sayangnya hadits ini dhaif. Sayangnya hadits ini dhaif. Ya. Riwayat ini riwayat Ad-Dharqutni dan Al-Baihaqi. Yang memvonis hadits ini dhaif, Al-Baihaqi sendiri memvonisnya dhaif. Dan juga Al-Albani. Al-Albani dalam Al-Irwa. Ada dua kelemahannya. Rinciannya, kelemahan-kelemahan itu secara lengkap bisa dilihat dalam Al-Irwa. Nomor hadith 404. Nomor hadith 404. Intinya hadith ini dhaif. Ya. Lihat penjelasan Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 404. Baik. Jadi ini tidak bisa jadi dalil. Padahal hadith ini secara makna jelas. Mengatakan tidak ada bagi makmum yang sholat di belakang imam sahu. Yani, jika dia mengalami sahu tidak dianggap. Tidak wajib sahu. Adapun jika imam yang sahu maka wajib. Dia wajib dan makmum yang sholat di belakangnya mengikuti imam sujud sahwi. Wajib bagi imam itu sujud sahwi dan makmum wajib mengikutinya. Tetapi hadits ini dhaif. Kita beralih ke dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan makmum mengikuti imam. Ya. Pada hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadith ini hadith yang maknanya umum. Hadith ini hadith yang maknanya umum. Adapun dalil yang pertama tadi itu yang dhaif, ya sayangnya dhaif, itu sebenarnya nas. Nasun fil masalah. Itu memang isinya terkait masalah ini secara langsung dan jelas, sharih. Ya, maknanya sudah kita dengar sama-sama, tetapi hadithnya dhaif. Yang kedua ini pendalilan dengan keumuman makna dalil, yaitu hadits Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan makmum mengikuti imam. Pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Fala takhtalifu alaihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah sesungguhnya seseorang dijadikan imam sholat untuk diikuti. Liyutamma bihi, untuk diikuti. Itu tujuannya imam diangkat jadi imam. Hanya sesungguhnya seorang diangkat jadi imam, jadikan imam sholat untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Oleh karena itu, kalian jangan menyelisihi imam. Nah, lantas Nabi alaihi salatu wassalam berkata, memaparkan ya maknanya, di antaranya yang terkait pembahasan kita adalah, Nabi mengatakan pada hadis itu, wa idza sajada fasjudu. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila dia sujud maka sujudlah kalian. Hadis muttafaq alaih. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan fala takhtalifu alaih, oleh karena itu kalian jangan menyelisihinya. Nah, ini yang makna ini yang terkait dengan permasalahan kita. Dan lafaz tadi wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah, itu terkait nanti pembahasan jika imamnya yang mengalami sahu. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan fala takhtalifu alaihi, maka kalian oleh karena itu kalian jangan menyelisihinya. Nah, Larangan menyelisihi imam di sini bermakna menggugurkan kewajiban makmum sujud sahwi di belakang imam. Kenapa? Karena jika dia sujud sahwi di belakang imam, lantaran sahwi yang dia alami saat berjamaah di belakang imam, sementara imamnya tidak sujud sahwi, namanya dia menyelisih imam. Karena sujud sahwi itu bagian dari sholat pelengkap. Imamnya salam, dia ikut salam, selesai kan? Nah, dia malah sujud sahwi, kemudian setelah sujud sahwi dua kali kan salam lagi kan? Nah, dia melakukan gerakan yang menyelisih imam. Jadi dalam rangka mengikuti imam agar tidak menyelisih imam, dia salam bersama imam dan selesai. Jangan menambah sujud sahwi. Artinya apa? Sahwi yang dialaminya, ya, kewajiban dia sujud sahwi gara-gara sahwi yang dialami di belakang imam gugur. Kewajiban dia sujud sahwi gara-gara sahwi yang dialaminya ketika sholat di belakang imam gugur. Demi atau dalam rangka mengikuti imam dan tidak menyelisih imam. Karena suatu bacaan atau gerakan yang sifatnya hanya wajib bagi makmum itu tergugurkan, ya, dari makmum itu guna melaksanakan kewajiban mengikuti imam. Sebagaimana kita ketahui, ya, masbuk yang bersama imam, ya kan? Kita tak bersama masbuk bersama imam. Boleh jadi itu posisi dia sebenarnya tahiyat awal, tapi imamnya karena dia mengikuti imam, karena dia masbuk, imamnya pada rakaat ketiga langsung berdiri, padahal dia na'am pada posisi tahiyat pertama sebenarnya, tapi tidak mungkin dia duduk tasyahud awal karena dia kami simen. Jadi dia akhirnya berdiri bersama imam, akhirnya gugur darinya kewajiban tahiyat awal. Seperti itu. Jadi yang namanya kewajiban, baik itu gerakan atau bacaan yang sifatnya hanya wajib bukan rukun, ya, itu gugur dari makmum dalam rangka mengikuti imam dan tidak menyisi imam. Dalam hal ini kewajiban sujud sahwi karena dia sahwi tadi di belakang imam, kewajiban itu gugur dalam rangka mengikuti imam. Ya, dan ingat ini masih pembahasan apa? Makmum yang tidak masbuk, ya. Itu dalil yang kedua. Nah, ini dalil yang kedua ini yang kita pegang. Karena dalil yang pertama yang merupakan nas, ya, hadis, dalil secara langsung dalam masalah ini dhaif. Adapun ini berdasarkan keumuman makna hadis dan ini cukup. Yang ketiga, ada dalil yang disampaikan oleh Al-Albani rahimahullah. Dia menunjukkan kehebatan fikih Al-Albani rahimahullah. Beliau mengangkat dalil bahwa, yang menunjukkan hal ini, kata Al-Albani, tidak dinukil sama sekali ada satu di antara sahabat radhiyallahu anhum yang pernah sujud sahwi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Tidak ada sama sekali nukilan bahwa pernah ada satu sahabat sujud sahwi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi salam. Padahal bisa dipastikan bahwa mesti ada di antara mereka yang pernah mengalami sahwi di belakang Nabi alaihi wasallam ketika salat berjamaah. Iya kan? Mereka bashar, Nabi sendiri alaihi wasallam beberapa kali mengalami sahwi. Nabi. Dan Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Ansa kama tansaun, saya manusia biasa seperti kalian, lupa sebenarnya kalian lupa. Artinya dari sekian banyak sahabat yang sholat berjamaah di belakang imam sekian lamanya, sekian tahun lamanya, bisa dipastikan kata Al-Albani itu mesti ada di antara mereka yang mengalami sahwi-sahwi di belakang Nabi. Tapi tidak ada dinukil bahwa mereka ada yang sujud sahwi setelah Nabi salam. Semuanya salam bersama Nabi dan selesai. Nah, seandainya hal itu disyariatkan, makmum yang mengalami sahwi di belakang imam disyariatkan, diwajibkan sujud sahwi, tentulah mereka akan melakukan hal itu. Jika mereka melakukan hal itu, sujud sahwi setelah Nabi salam, tentu hal itu akan diriwayatkan karena itu bagian dari syariat. Ketika tidak ada riwayat mengenai hal itu, berarti hal itu tidak disyariatkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini dalil-dalil dalam masalah ini. Selesai kita dari masalah yang pertama. Kita beranjak, beralih ke masalah yang kedua, rincian yang kedua, yaitu jika makmum yang masbuk, ya, sahwi di belakang imam. Ini sekarang makmum yang masbuk yang kita bahas. Dia tertinggal satu rakaat misalkan, atau lebih, ya, minimal tertinggal satu rakaat kita katakan masbuk. Artinya kan nanti setelah imam salam kan dia wajib lanjut, ya kan? Dia wajib lanjut. Tidak bisa salam, ikut salam, mengakhiri sholat karena sholatnya masih kurang satu atau dua atau tiga. Nah, itu masbuk. Nah, jika makmum yang masbuk ini tadi, yang tertinggal satu rakaat atau lebih, mengalami sahwi di belakang imam, saat berjamaah bersama imam, dia sahwi. Atau dia mengalami sahwi di saat dia melanjutkan sholat sendiri, saat dia menambah kekurangan sholatnya satu atau kedua, nah, di situ dia sahwi. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, jadi ada dua, ya, ada dua keadaan. Ketika dia bermakmum sebagai masbuk bersama imam, di situ dia mengalami sahwi di belakang imam. Atau keadaan yang kedua, dia mengalami sahwi saat dia sholat sendiri. Ketika bermakmum bersama imam, dia tidak sahwi. Tapi ketika dia melanjutkan sendiri sholatnya untuk menyempurnakan kekurangan sholatnya, dia mengalami sahwi di situ. Nah, bagaimana hukumnya? Baik yang pertama atau yang kedua, ia wajib sujud sahwi sendiri setelah menyempurnakan sholat. Dia wajib sujud sahwi sendiri setelah menyempurnakan sholatnya. Karena dia telah terpisah dari imam. Dia telah terpisah dari imam, sehingga berkewajiban menanggung sahwinya sendiri dengan sujud sahwi. Ya, dia kan imam salam, dia melanjutkan sholat kan untuk menyempurnakan kekurangannya. Dia sudah sendiri di situ. Nah, maka dia berkewajiban menanggung sahwinya dengan sujud sahwi setelah dia menyempurnakan sholatnya. Ini telah ditegaskan oleh Al-Lajna Ad-Da'imah, pimpinan Ibn Baz, dalam fatwa Al-Lajna yang diketuai oleh Ibn Baz. Juga fatwa tersendiri Ibn Baz dalam majmu' fatwanya Ibn Baz sendiri, dan juga Ibn Uthaymin. Jadi ada fatwa Ibn Baz bersama Al-Lajna, komite fatwa Al-Lajna yang diketuainya dalam majmu' fatwa Al-Lajna. Dalam fatwa Al-Lajna ada juga fatwa Ibn Baz tersendiri dalam majmu' fatwanya beliau sendiri, dan juga muridnya itu Ibn Uthaymin juga memfatwakan ini. Jelas, ya? Jadi ketika imam salam, ya, dia kan menambah sholat, ya, yakni menyempurnakan sholat sendiri. Dia tidak ikut salam tentunya. Dia lanjut menyempurnakan kekurangannya, apakah satu atau dua. Nah, di akhir sholatnya nanti, ya, dia melakukan sujud sahwi. Misalkan, ya, ditakdirkan dia lupa baca Al-Fatihah, misalkan, di belakang imam. Nah, sudah kita ketahui bahwa yang rajih baca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya hanya wajib, bukan rukun. Jadi dia hanya dibebani untuk sujud sahwi, untuk menutupinya, seperti halnya lupa tahiyat pertama. Nah, jadi setelah imam salam dia berdiri menyempurnakan kekurangan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi untuk menutupi, ya, sahwi lupa baca Al-Fatihah. Kapan sujud sahwinya jika kekurangan seperti itu? Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam afdolnya? Sebelum salam. Kekurangan ditutupi sebelum salam. Baik. Itu contoh. Jika dia makmum bukan masbuk. Makmum bukan masbuk. Dari awal dia ikut. Tidak ketinggalan satu rakaat pun. Makmum. Dia lupa baca Al-Fatihah di salah satu rakaat di belakang imam. Apakah dia sujud sahwi? Ubed? Sujud sahwi? Coba dibuka dulu baru dijawab. Tidak sujud sahwi. Ahsan. Tidak sujud sahwi. Kenapa? Dalam rangka mengikuti imam. Imam salam juga salam. Dan jangan menambah karena dia bersama imam. Jangan mengisi imam. Innama ju'ilal imamu li'tamma bihi fala takhtalifu 'alaihi. Baik. Dan apa yang diungkapkan Al-Albani yang telah kita dengar tadi bahwa tidak dinukil satu pun ada sahabat yang pernah sujud sahwi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat berjamaah. Nah. Adapun masbuk, nah itu lain karena dia sudah terpisah. Nah, sebenarnya telah kita pelajari. Masalah yang kedua, hukum sujud sahwi bagi makmum bersama imam yang sahwi. Imamnya yang mengalami sahwi. Makmumnya ya, tidak. Apabila imam sujud sahwi, makmum juga wajib sujud sahwi. Baik yang tidak masbuk maupun yang masbuk. Apabila imam sujud sahwi, makmum juga wajib sujud sahwi. Baik yang tidak masbuk maupun makmum yang masbuk. Karena alasannya, karena sholat makmum terikat dengan sholat imam. Dan makmum wajib mengikuti setiap gerakan imam yang sesuai syariat. Karena apa? Sholat makmum terikat dengan sholat imam. Dan makmum wajib mengikuti setiap gerakan imam yang sesuai syariat. Imamnya mengalami sahwi, dia pun melaksanakan ya, tuntutan syariat untuk sujud sahwi. Maka makmum sebagai makmum mengikuti imamnya juga sujud sahwi. Baik dia makmum yang tidak masbuk maupun dia masbuk. Tetapi rinciannya bagaimana? Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, rincian yang pertama. Setelah kita ketahui tadi globalnya ya. Globalnya tadi bagaimana? Makmum tidak masbuk atau masbuk. Jika imamnya sujud sahwi, dia juga wajib sujud sahwi bersama imam. Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Nah ini rinciannya. Kita akan pelajari. Yang pertama, makmum yang tidak masbuk. Rincian pertama, makmum yang tidak masbuk. Apabila imam sujud sahwi, wajib bagi makmum yang tidak masbuk sujud sahwi bersama imam. Baik sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Ya, diikuti saja karena dia tidak masbuk. Artinya sholatnya selesai bersama dengan imam. Tidak ada yang akan disempurnakan karena dia tidak masbuk. Jadi ikut saja masbuk, ikut saja sujud sahwi bersama imam, ya, ikut saja sujud sahwi bersama imam, baik sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Ini masuk dalam kategori kewajiban makmum mengikuti imam, sebagaimana pada perintah hadis Abu Hurairah yang telah dibacakan tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu 'alaihi. Hanyalah sesungguhnya imam itu diangkat jadikan imam untuk diikuti. Oleh karena itu jangan kalian selisihi. Kata Nabi apa? Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Jika imam sujud sahwi juga kalian. Masuk dalam makna itu. Meskipun makmumnya sendiri tidak mengalami sahwi, dan memang ini yang kita bahas. Makmum tidak mengalami sahwi apa-apa. Hanya imamnya yang mengalami itu. Tapi itu kewajiban mengikuti imam. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, sujud kalian. Semuanya. Jangan selisihi. Baik sujud sahwi sebelum salam maupun setelah salam. Nah. Jadi jangan bingung. Sebagian orang makmum, imamnya sujud sahwi, bingung dia. Karena dia merasa tidak mengalami sahwi. Sudah. Nah. Betul. Anda tidak mengalami sahwi sebagai makmum, tapi imamnya mengalami sahwi dan Anda makmum. Kita saja nafas judu, apabila sujud, sujudlah kalian. Dia sujud sekarang. Dan itu bagian dari sholat, kesempurnaan sholat. Sujud juga bersamanya. Begitu hukumnya. Naam. Telah dinukil ijma' dalam hal ini, ya, oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil ijma'. Tetapi An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil khilaf dan menyatakan ini madhab jumhur. Artinya nukilan Ibnu Qudamah keliru, ternyata ada khilaf. Yang benar ada khilaf sebagaimana nukilan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi ini madhab jumhur. Ini madhab jumhur. Baik. Dalilnya jelas. Sudah kita dengar. Ini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut rincian-rincian berikutnya, yaitu masih kita akan bahas bagaimana jika imamnya tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi. Bagaimana jika imam tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi? Kita akan bahas nanti ya. Ringkasnya bahwa jika imam tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi, wajib bagi makmum yang juga sahwi. Makmum yang juga sahwi bersama imam, artinya sahwinya imam ini terdeteksi dan makmum juga ikut sahwi bersamanya. Ternyata imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum wajib menunaikan kewajiban sujud sahwi. Baik. Adapun jika makmum sendiri tidak sujud, tidak sahwi, imamnya saja yang sahwi, makmumnya tidak sahwi, tidak ikut terkena sahwi itu, kemudian imam tidak menunaikan sujud sahwi, makmum tidak wajib sujud sahwi. Nah, makmum tidak wajib sujud sahwi karena imamnya tidak ya, sujud sahwi, tidak menunaikan sujud sahwi, maka makmum tidak sujud sahwi karena imamnya tidak sujud sahwi. Dia mengikuti imam. Imam tidak sujud sahwi, maka dia juga tidak sujud sahwi dan dia memang tidak mengalami sahwi. Beda dengan makmum yang mengalami sahwi bersama imam. Imam tidak melaksanakan kewajiban, dia wajib menunaikan kewajiban karena dia sudah mengalami sahwi bersama imamnya. Nah, rinciannya nanti ya, nukilan madhabnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nattafi subhanallahi walhamdulillah.